Kolose pas kali. Tiang melet pisan, mangne semeton pada uning, mungguing tiang sampun nyaratang mekarye, pebuat semeton miwah pebuat anake, sanewenten ring kota Laodikia, semalihe buat anake makesami, sane tan uning ring tiang. Mangne manah ipune kebekin antuk penglipur, semalihe mangde ipun preside nunggil sejeroning kapi tresnan, saha wibuhing kaweruh sane wetu saking pengresepan sane sujati. Tur melantaran punike, ipun pacang uning ring pepingitan ide sang yang widiwase, inggih punike ide sang Kristus. Ide punike dados sreg buat ngagah beranan ide sang yang widiwase sane pingit, inggih punike kewicaksanan miwah keweruh. Punika awinan tiang aturin semeton, sampunang kantos wenten anak sane ngajum-ajum semeton, antuk bebaosan sane nyunyur manis. Ya diastu tiang edoh ring semeton, nanging tiang tansah mesarengan ring semeton sejeroning roh. Tur tiang rumah seliang pisan ring manah, santukan tiang atonang petunggilan semetone sane kukuh bakuh sejeroning kepercayaan ring ide sang Kristus. Santukan semeton sampun nampi ide sang Kristus Yesus dados penembahan semetone. Punika awinanipun semeton patut urip sejeroning petunggilan ring ide. Semeton mangde makah dalem sejeroning ide sang Kristus. Tur urip semetone patut kewangun medasar antu ide. Semalihe mangde kepercayaan semetone sayan pageh ring ide. Sekadi sane sampun kurukang ring semeton. Malihe sampunang rered-rered matur panyuksme. Pada yat nain je, mangdane tan kantos wenten anak sane ngoles semeton, mesrane kewicaksanan manuse sane nirguna, sane ngawinang semeton kesasar. Santukan, kewicaksanane punike kurukang antuk i manuse, sane kawitne saking roh-rohe sane merentah buanane, sane boyo saking ide sang Kristus. Santukan, seluiring kesampurnan lawat ide sang yang widiwase, melingge ring ragan ide sang Kristus, tur semeton sampun kicen urip, sane sampurne, sejeroning petunggilan ring ide. Ide punike sane ngereh seluiring pemerintahan miwah kekuasaan. Sejeroning petunggilan semetone ring ide, semeton sampun kesunat, boyo kesunat antuk i manuse, nanging semeton kesunat antuk ide sang Kristus, melantaran ragan semetone kebebasan saking kekuasaan dosane. Santukan, ritat kale semeton kelukat, semeton kependem sareng-sareng ring ide sang Kristus, tur sejeroning lelukatane punike, semeton taler ketangiang sareng-sareng ring ide sang Kristus, melantaran kepercayaan semetone ring ide sang yang widiwase, sane kuase nang yang ide sang Kristus, saking pantaran anake padem. Sane rien semeton padem secara rohani, melantaran dosa mewah melantaran semeton boye bangsa Yahudi, saha urip nyape kadi aku. Nanging sane mangkin ide sang yang widiwase sampun ngurip semeton sejeroning ide sang Kristus. Ide sampun ngampurayang sekancan dosan iragane. Surat utang iragane sane nyengkalen irage, rauhing pidabdabnyane sane nalih irage punike, sampun sirnayang ide melantaran sedan idane ring salibe. Ring salibe punike ide sang Kristus sampun mebasang rage saking kewisesan kekuasaan sanetan katon. Ide sampun nadosang ipun pebalih balian, ring arepan anake akeh rikala ide maid tur nadosang ipun bebandan, santukan ide sampun nyeneng. Punika winanipun, sampunang je wenten anak sane ngardi awig-awig pebuat semeton, ngeniang indik pangan kinum, wiaden indik rerainan, wiaden indik purnamo tilem, wiaden indik rahina sabat. Paindikane punike sami, wantah ngelawatang paindikan-paindikan sane pacang rauh. Kesujatianipun wantah ide Sang Kristus. Sampunang je semeton kantos keni kesisipang antuk anak, sane ngaku dewekne dados pemimpin, melantaran ipun poleh sipte jati. Ipun mapi-mapi ngasorang dewek, miwah nyungkemin sekancan malaikate. Anake kadiasa punike, sampun nyumbungang dewek tanpa dasar, melantaran ninutin pepineh nyane. Ipun tan metunggilan malih ring ide Sang Kristus, sane merage ulu. Sejroning pengeraksan idane, sikian punike kepiare tur ketunggilang dados asiki antuk tulang miwah otot, raris tumbuh manut sekadi pekarsan ide Sanghyang Widiwase. Semeton sampun padem sareng ide Sang Kristus, tur sampun kebebasan saking kekuasaan roh-rohe saning wasain buanane. Napi awinanipun semeton kantun urip ninutin jagate puniki. Punapi awinanipun semeton kantun ninutin pidabdab-pidabdabe sane kadi asa puniki. Niki tan wenang kegambel, niki tan wenang kecicipin, niki tan wenang keusud. Paindikane punike, sesampunipun kanggen apisan, maka sami tan wenten pikenohipun, santukan punike sami wantah pidabdab-pidabdab miwah paurukan imanuse. Sujatinipun, seluiring paindikane punike tan wenten pikenohipun buat ngeret indriane, ya diastu manut pekantenanipun paindikane punike medaging kewicaksanan sejroning nyungkemin para malaikat tur kedulurin pengubakti sane keras miwah mapi-mapi ngandapang dewek semalihe keras pisan nyakitin dewek.